haruskah hidupku terus begini dengan derita yang tiada akhir? Kemana jalan yang harus ku tempuh agar ku bahagia? Oh Tuhan, berikan petunjukmu untukku, jadikan pegangan hidupku. Katakan salahku dan apa dosaku sampai ku begini. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Oh Tuhan, berikan petunjukmu untukku, jadikan pegangan hidupku. Katakan salahku dan apa dosaku sampai ku begini. Oh Tuhan, berikan petunjukmu untukku, jadikan pegangan hidupku. Apakah salahku dan apa dosaku sampai ku begini? Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Oh Tuhan, berikan petunjukmu untukku, jadikan pegangan hidupku. Katakan salahku dan apa dosaku sampai ku begini. Katakan salahku dan apa dosaku sampai